Ustaz, bagaimana pembela penista agama? Orang yang menista agama, kita serahkan kepada hukum supaya perangkat kita doakan. Bapak-bapak dari kejaksaan penuntut umum, dari kepolisian, penindak hukum, mudah-mudahan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Indonesia. Tidak ada tebang pilih, tidak ada tebang bambu, tak ada belah bambu yang satu dipinjak, satu diangkat. Semuanya sama di hadapan hukum. Itulah yang akan membuat kita bersatu di masa akan datang, insyaAllah. Allahu Akbar. Apa hukumnya punya jimat yang berbahasa Arab? Jangan lupa Abu Jahal, Abu Lahab juga berbahasa Arab. Jadi mentang-mentang jimatnya bahasa Arab lalu halal, tidak. Maka kalau dia mempersekutukan Allah, meminta kepada jin, hantu, setan, maka kita luruskan akidah, datang kepada para kiai, ngaji tauhid sifat 20, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis tiyabuhu bi nafsihi wa daniya qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam, supaya bersih akidah, jangan sampai ikut minta hantu setan. Ustaz, adakah doa dalam Quran hadis untuk orang yang baru hijrah taubat? Karena dahulu pemuda yang kelam, hampir seluruh kejahatan dikerjakannya. Apa hukum, bagaimana itu Pak Ustaz? Maka orang yang melakukan perbuatan itu, pertama mandi taubat. Mandi taubat. Nah, mandi taubat. Mandinya di mana? Ya terserah, kalau di kamar mandi bagus. Di kolam renang gak apa-apa. Apalagi di Indragiri Hulu ada sungai. Nah, sungai Indragiri, terjun situ. Insya Allah, bukan cuma bersih dari dosa, orangnya bersih sekalian. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnata taubat, rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis itu salam istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, teteskan air mata. Menangis dia. Istrinya nanya, Mas nangis kenapa? Ada sesuatu. Ano apa Mas? Ingat mantan. Hancur dunia persilatan. Apa hukumnya merokok Pak Ustaz? Fatwa Saudi Arabia haram. Fatwa Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Fatwa Muhammadiyah haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak. Ustaz Somad merokok? Saya tidak. Fatwanya saya keluar, saya sebutkan dua-dua. Setengah mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh. Apa pendapat Ustaz tentang kiai yang mengatakan semakin panjang jenggot, semakin goblok? Kami tunggu komando untuk pilpres, tunggu fatwa ulama. Adapun ini, jangan memotong video. Jadi videonya ini panjang. Kalau ada dua kelompok yang sedang berkelahi, maka ikuti dari awal. Nah, jadi ini menyerang ini. Nah, jangan dipahami satu serangan. Nah, begitu juga antara Manchester United dengan Barcelona. Jangan potong satu gol sehingga kita kehilangan cerita. Siapa yang pertama mengejek? Ada orang yang sedang serang menyerang. Potong video pendek. Nah, adapun tentang jenggot, menurut mazhab Syafi'i, sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukum jenggot hukumnya sunnah. Bagi yang sudah berjenggot, bagus. Bagi yang enggak berjenggot, mencukur jenggot makruh, tidak sampai haram. Jadi jangan kelahi gara-gara jenggot. Nanti kalau yang yang tidak berjenggot ngejek yang berjenggot, sampean kok yo koyo wedhus. Jenggot. Nanti yang berjenggot juga ngejek, aku kambing, kau anjing gitu. Akhirnya kelahi. Gimana mau menjaga kesatuan NKRI kalau kelahi? Dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda. Korea Selatan, Korea Utara. Kenapa kalian kelahi? Karena nuklir. Dari Indonesia. Kenapa kelahi? Karena bulu. Ustaz, apa hukum tenaga dalam? Dulu saya pernah ikut silat yang ada tenaga dalamnya. Silat kalau murni dia tenaga yang dikumpulkan, ikut karate, ikut judo, ikut silat, tak apa-apa. Tapi kalau minta sama jin, jin ini mengaku baik. Kalau adalah saya sedang zikir. Sumbangan pembangunan masjid dari Pak Kapolda. Masya Allah, sumbangan pembangunan masjid dari Bapak Kapolda sebanyak 30 juta. Allahu Akbar. Ya Allah, itu baru bab satunya. Akan menyusul lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Pak Kapolda panjang umur, sehat badan, istiqomah. Sampai mana tadi ceritanya? Pak Bupati 15, Pak. Sumbangan dari Bapak Bupati 15 juta. Allahu Akbar. 15 juta tambah 30, 45. Nampaknya akan terus menyusul ini. Apa ciri orang munafik? Iza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa iza tumina qana, kalau diberi amanah khianat. Dari Pak Danrem, Pak, 15 juta. Dari Pak Danrem 15 juta. Maka 60 juta. Allahu Akbar. Selesai pintu masjid. Apa hubungan agama dengan politik? Politik adalah bagian dari ajaran agama Islam. Karena kalau tidak ada cerita politik, bagaimana mengangkat raja, sultan, Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman, Ali, itu adalah pimpinan-pimpinan politik. Siapa tokoh politik yang kita pilih? Syaratnya dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orang yang amanah. Amin. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Orangnya adil. Kalau dia amanah, dia adil, maka coblaslah dia. Jangan lupa, pakai telinga, dengar baik-baik. Pakai mata, lihat benar-benar. Pakai hati, renungkan. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gimana, Bu? Sudah nampak orangnya? Sudah, Pak Ustaz. Siapa? Ini gambarnya. Kenapa pilih ini? Dia sudah ngasih rebana 1 sen. Kemarin datang ke masjid kami, kami nyanyikan lagu, dia nyumbang. Apa lagunya? Ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana. Ya dana, dana. La la la la la la la. Pak Ustadz, saya sudah umur 25 tahun. Sudah berumah tangga 25 tahun. Belum punya anak. Punya anak angkat 3 orang. Sudah berobat sampai berapa kali ke luar negeri. Alhamdulillah saya diberikan kelebihan rezeki. Berdosakah bila istri tidak mengikhlaskan saya menikah? Apakah saya tidak berdosa juga? Jadi masalah ini, Pak, sebenarnya mesti kita bicarakan 4 mata. Tapi karena Bapak sudah membukanya umum, saya ceritakan. Ibu, Ibu jangan khawatir. Jangan pulang dulu, tenang, tenang, tenang, tenang. Tidak ada satupun laki-laki di Indonesia ini bisa menikah tanpa izin dari istri pertama. Allahu Akbar. Tenang. Makanya, Ibu kalau tidak kasih izin, sampai mati Bapak itu meleleh air liur takkan bisa nikah. Tapi kalau ibu sudah membubuhkan tanda tangan, saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju suami saya menikah lagi. Makanya sebelum tidur malam, perhatikan di sekitar tempat tidur, jangan sampai ada pena. Apalagi terlihat di situ ada matri 6.000. Nah, tahu pas kita sedang tidur. Hati-hati. Nanti balik, lihat-lihat. Karena kompilasi hukum Islam Indonesia tidak bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama. Cara ngurusnya, Pak Ustadz, gini caranya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan tidak ada tekanan dari pihak manapun setuju suami saya menikah lagi. Nah, habis itu dibawa ke pengadilan Kabupaten Indragiri Hulu, Pengadilan Agama. Lalu disidangkan dengan hakim. Hakim bertanya, benarkah ini tanda tangan ibu? Betul, Pak Hakim. Ibu setuju? Betul, Pak Hakim. Memang setuju, ibu. Jangan lama-lama lagi, Pak Hakim. Aku kalau lama-lama berubah pikiran ini, Pak Hakim. Naluri ketua barulah Pak Kua berani menikahkan. Tidak ada satu pun Kua di Indonesia berani menikahkan kalau tak ada surat izin dari istri pertama. Alhamdulillah. Yang bilang alhamdulillah tak ada laki-laki. Perempuan semua. Alhamdulillah suami saya sekarang sudah rajin sholat berjamaah di masjid, tapi dia bergabung sama jamaah tabligh. Kawan-kawan dan tetangga ada yang cemeh seolah itu salah, saya takut. Jamaah tabligh tidak pernah berkonflik dengan Nahdlatul Ulama. Makanya banyak orang yang ormasnya NU tapi dakwah ke keliling-keliling karena tidak ada yang bertentangan. Sama-sama tabligh tak pernah mempermasalahkan mau pakai kunut, mau pakai usoli, mau tahlilan. Dalam tabligh itu yang penting sholat ke masjid, itu saja. Makanya mereka datang, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Berapa banyak orang yang gak ke masjid. Saya menceramahi orang yang sudah baik-baik semua. Ini yang di depan saya ini kan orang baik-baik semua. Siapa yang menceramahi preman-preman yang bertato di diskotik, di nightclub, di tempat main biliar? Itu jamaah tabligh. Masuk mereka ke tempat biliar, assalamualaikum, jangan pakai-pakai salam. Bapak-bapak pemain biliar, ayo kita sholat. Jangan ajak-ajak kami, pergi sana. Bapak gak mau masuk surga, kalian aja masuk, kami belakangan. Tapi akhirnya mereka tersentuh hatinya dengan jamaah tabligh. Kisah nyata, true story. Tetangga saya punya meja biliar banyak, bertato, pezina, peminum khamar, parkoba, mabuk. Tapi ketika saya pulang sholat di masjid, saya dengar imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapalah imam ini? Begitu selesai sholat, rupanya yang punya meja biliar. Loh, abang kok bisa tobat gini? Jamaah tabligh datang ke rumah saya bolak-balik. Akhirnya saya ikut. Wah. Sekarang suami saya sibuk dengan FPI. Dan dia sibuk untuk mendukung TGB 2019. Ini nyindir saya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Warga negara Indonesia bebas mencalonkan diri dan mendukung siapapun selama tidak anarkis. Betul? Ini negara demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak, suara Tuhan. Ada satu ngajak sholat. Ayyalah sholat. Tapi ada 9. Ayo main gaplek. Maka dalam hal ini suara terbanyak. Silakan. Tapi ketika sudah black campaign. Menjelek-jelekkan. Menebar kebencian baru. Maka tebarkanlah aktivitas sosial, sosialnya. Kebaikan-kebaikan. Silakan. Indonesia tidak hanya 1, 2, 3 calon. Kita pernah beberapa calon. Gubernur sampai 4 calon. Paslon. Nah, jadi dalam hal ini, apapun ormasnya, apapun partainya, kita negara hukum. Tapi tentu sebagai orang beragama, kita melihat keyakinan. Karena tak bisa dilepaskan dari keyakinan. Karena sholat bukan cuma puasa, sholat, zakat, haji. Tapi juga terkait tentang masalah kepemimpinan. Ustaz, menurut Ustaz orang Islam yang membela dan menyanjung puisi Sukmawati apalagi di pejabat, masalah puisi, masalah apa segala macam, maka kita kalau ada orang tidak mengerti agama kita ajar. Betul? Aku tidak mengerti Islam. Kalau gitu kami ajari nanti. Kami daftarkan ke MDA insyaallah. Makanya daftarkanlah anak-anak kita ke sekolah pondok pesantren supaya selamat dari fitnah-fitnah ini insyaallah. Adapun kalau ada orang melanggar penistaan agama, maka jangan diribut meriah di medsos, tapi kita serahkan. Maka kemudian ada pasal-pasal penistaan agama, orang bisa dihukum karena menista agama. Ustaz, apa hukum membakar menyan? Oh, kalau bapak ibu ke Mesir, pagi-pagi menyan dibakar pakai asap banyak di toko-toko di Mesir. Saya pertama ngelihat, orang Mesir manggil jin juga ternyata. Rupanya menyan itu untuk pengharum ruangan. Namanya bukhur. Nanti yang pergi ke Makkah umrah, lihat menyan segumpal. Bahkan beli menyan 1 kilo kalau di Makkah. Untuk apa? Pengharum ruangan. Makanya Wali Songo enggak setuju. Karena dulu budaya bakar menyan, asapnya naik ke langit, ke alam arwana. maka datanglah Sunan Kalijogo. Kata Sunan Kalijogo, ini kan untuk mengharum ruangan. Jadi kalau dia bakar menyan untuk mengharum-harum ruangan, Ustaz pernah pakai? Iya, saya masih simpan di lemari buhur. Ada yang dari menyan, getah kayu, kayu yang dipotong keluar getahnya. Ada lagi yang dari kayu, namanya kayu sondal atau on, yaitu kayu gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Itu kalau dibakar harum semerbak. Ada alat pembakarnya listrik, sengaja dibeli di Makkah, dimasukkan sedang ngaji pengajian diharum-harumkan. Tapi kalau dia meyakini doa kita enggak sampai kalau enggak asapnya naik ke atas, wah ini tak betul, rusak akidah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran. Langsung syukran. Benarkah MUI telah meralat fatwa nomor 3 2010 tentang arah kiblat yang semula arah kiblat Indonesia itu ke barat menjadi barat laut? Pokoknya kiblat tetap ke Ka'bah. Adapun cara mengukurnya, nanti datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, undang namanya BHR, Badan Hisab dan Rukyah. Nanti ke masjid kita, undang NU, undang Muhammadiyah, undang tokoh masyarakat, baru kemudian duduk bersama yang punya wakaf tanah masjid, diarahkan kembali supaya arah kiblatnya benar. Bagaimana bila kita bermakmum dengan imam yang tidak mau mengikuti fatwa, dia tetap kiblatnya arah ke barat? Ini hanya masalah komunikasi saja. Dulu imam Masjid Istiqlal namanya Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, orang Nahdlatul Ulama. Kata dia tidak perlu harus tepat sekian-sekian, yang penting sudah mengarah ke kiblat cukup. Itu Syekh Ali Mustafa Yaqub. Tapi MUI mayoritas mengatakan harus tepat sekian derajat-derajat, diukur dengan BHR, Badan Hisab dan Rukyah. Oleh sebab itu maka ini komunikasinya. Makanya ketika rapat masjid itu semua dipanggil, semua unsur dari Bapak RT, RW, tokoh masyarakat, alim ulama, ormas, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Warliyah, Al-Irsyad, semua kumpul bersama. Jangan sampai ada satu celah untuk masuknya permusuhan, perkelahian. Nanti kalau antara sesama yang sholat kelahi, yang ketawa siapa? Yang gak sholat. Kenapa mereka kelahi? Gara-gara arah kiblat. Untung kita gak pernah ngadap kiblat. Bolehkah kita bermakmum dengan imam yang bersuci dengan air mutanajis ketika berwudu di salah satu anggota wudunya terdapat getah cat sehingga tidak sampai air ke anggota wudu? Kalau wudunya tidak sah maka sholatnya batal. Sholat yang sudah dilaksanakan bersama imam yang tadi ada cat, ada kutek, ada bekas getah karet atau kulit ikan mas, maka diulang lagi, namanya sholat i'adatan. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin i'adatan. Sholat itu ada tiga, adaan, qodoan, i'adatan. Diulang lagi, karena tidak sah. Wudunya tak sah, sholat tak sah. Bagaimana solusi agar kita bisa tetap jamaah di masjid sedangkan imamnya seperti di atas? Sudah diberitahu tapi katanya tidak apa-apa. Bukankah itu syarat sahnya sholat? Duduk lagi bersama antara alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah sekalian. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini? Anak hamil dalam kandungan ibu pasti dibawa ke bidan berijazah karena takut istri mati meninggal dunia. Ini sholat tidak diterima gara-gara bacaan. Maka duduk, adakan fit and proper test imam. Bapak Kementerian Agama ada, Bapak Ketua PCNU ada, alim ulama tokoh masyarakat ulil amri ada. Maka imam-imam kita harus di upgrade lagi. Juara-juara musabaqah kita panggil, ustadz kita panggil, adakan satu hari briefing imam-imam. Satu kecamatan, kumpulkan beberapa imam, lalu kemudian buatkan lagi pelatihan imam. Khotibnya juga, maka berkualitas insya Allah. Saya seorang 5 tahun lalu ibu saya sakit. Sampai sekarang, ternyata ayah saya menikah diam-diam. Apakah itu salah satu tiket masuk surga pada ibu saya atau tidak, Pak Ustaz? Sekarang ibu saya sudah tahu semua kebenarannya. Tak ada masalah dan tak ada ribut bahwa ayah sudah punya istri lagi. Doakan buat kesembuhan ibu saya. Di akhir majelis kita berdoa. Mudah-mudahan ibunda diberikan kesabaran dan istiqomah insyaAllah. Tak habis-habis nih. Bagaimana sikap kita terhadap negeri yang memimpinnya menghalalkan riba, membangun dengan riba? Kenapa para? Maka sekarang sudah ada konversi bank syariah. Bank daerah Aceh berubah jadi bank syariah. Bank daerah Nusa Tenggara Barat berubah jadi bank syariah. BS bank syariah berubah sudah BSM bank syariah mandiri. Bank Riau Kepri ada divisi syariah. Ini semua dalam rangka membangkitkan ekonomi syariah. Maka umat Islam mesti berperan. Karena kalau tidak, kita terjebak pada riba. Saya mahasiswa Pak Ustaz. Saat saya masuk kuliah 3 kali tidak lulus. Hendak masuk kuliah. Jalan yang terakhir saya ambil dengan menyogok agar saya masuk kuliah. Apa hukum kuliahnya Pak Ustaz? Ini sudah tahu, cuma nanya-nanya aja. Ar-Rasyi wal-Murtasyi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Yang menerima sogok masuk neraka, yang diterima juga. Na'uzubillah. Kami sering ikut ceramah Ustaz di YouTube. Bolehkah Ustaz menjadi guru kami? Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-buku yang ada, yang sudah di-upload, semua ceramah-ceramah, semua riwayat-riwayat hadis. Saya ijazahkan ijazah ammah kepada semua yang hadir dalam majlis ini. Qabiltu, jawabnya qabiltu, aku terima. Bagaimana cara menasehati teman dekat yang masih berpacaran? Kau kalau menasihatinya nanti dia tersinggung. Kirimkan saja video pendek dari Ustaz Somad 1 menit Instagram. Hitung 1, 2, 3. Hai kawan-kawan yang belum juga hijrah, hijrahlah kalian. Kau perempuan adalah timun, laki-laki adalah durian. Timun dekat durian tak ada untungnya. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur berkeping. Like and share. Orang tua yang membiarkan anaknya jalan tanpa mahram. Pak, kami jalan sebentar ke air molek ya. Pergilah, enggak apa-apa. Sampai pagi ya, Pak. Oh, iya, enggak apa-apa. Pergi. Dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Alhamdulillah, itu tidak terjadi di Seresam. Karena semuanya pakai jilbab panjang. Tidak ada. Pak, saya bawa anaknya. Tidak. Sekali tidak, katakan tidak. Sebentar aja, Pak. Tidak. Pergi pulang sana. Nanti saya belikan mie, Pak. Ah, boleh. Kita membeli sebidang tanah. Setelah selesai pembayaran, tanah itu bermasalah. Sementara orang yang menjual sudah meninggal. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Saya ulang sekali lagi. Saya beli tanah. Setelah selesai pembayaran, tanah bermasalah. Sementara orang yang menjual sudah meninggal. Bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Ditanyakan pada ahli warisnya, tidak bertanggung jawab. Makanya teliti sebelum membeli barang yang sudah dibeli, tak bisa dikembalikan kembali. Itu selalu ditulis di toko-toko, supermarket. Oleh sebab itu, maka kalau sudah terjadi begini, solusinya ke pengadilan. Kalau sudah ke pengadilan, kata orang banyak yang tak mau ke pengadilan. Kenapa kamu tak mau ke pengadilan? Hilang kambing, pergi ke pengadilan, jadi hilang sapi, katanya Pak Ustaz. Oleh sebab itu, maka tunjukkanlah kita bermarwah, berakhlak. Kalau kau curang di dunia, di akhirat, hai kau yang curang menipu ahli waris tak bertanggung jawab, di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah sekecil apapun. Wamay yaghlul, siapa yang curang? Wamay yaghlul, siapa yang curang? Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Na'uzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang yang curang. Kertas terakhir. Sudah sebut-sebut terakhir, jangan bawa lagi. Apa hukum wanita berhijab menyukai sinetron Korea? Itu artinya casingnya aswaja signal Korea. Oleh sebab itu, maka kita mustilah mengikuti orang-orang yang baik menurut Islam. Menutup aurat, menjaga hubungan laki-laki perempuan yang tak mahram, berkata-kata yang baik. Masih banyak lagi yang bisa kita contoh, banyak di YouTube itu solawat-solawat. Ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu menghindarkan diri dari perbuatan lagha. Min husni islamil mar'i. Kalau mau melihat kualitas keimanan seorang muslim, maka lihatlah bagaimana dia meninggalkan perkara-perkara yang tak baik. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang masih suka Korea setelah pulang ini beralih ke Jepang. Oh, sama aja Pak Ustaz. Beralih ke pengajian-pengajian insyaallah. Tonton itu ceramah Mama Dede yang isinya pengajian. Tonton itu yang motivasi beramal. Pokoknya yang banyak mengingatkan kita pada mati. Saya khawatir kalau nonton Korea terus ingin jadi artis Korea. Mereka putih, kita hitam. Akhirnya memaksakan diri harus macam itu. Bedak Kelly 3 inci. Pergi undangan, panas, AC mati. Luntur lah. Muka putih, tangan hitam. Na'udzubillah. Orang ketawa, kita ketawa. Yang diketawakan orang, kita. Jadi sadar diri, tahu diuntung, mengerti. Ibu tetap cantik walaupun tidak pakai make up, karena kecantikan bukan pada fisiknya, tapi kecantikan karena wajahnya bekas air wudhu. Amin. Orangnya cantik karena bekas cahaya solat tahajud malam. Amin. Kenapa? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Dimulai jam 9, selesai jam 10:30. 90 menit saya ceramah sampai kebas kaki, luar biasa. Baik, maju ke depan anak-anak, saudara-saudaraku yang mau bersyahadat.